الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في علا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أسبق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر المسلمين جماعة sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata-kata yang lebih indah yang keluar dari lisan kita sebagai hamba-hamba Allah di dalam kesempatan yang mulia ini, melainkan selalu memuji dan memuja keagungan Allah Subhanahu wa taala. Beragam kenikmatan, berbagai kemudahan yang Allah taala berikan kepada kita semua, menuntut kita sebagai seorang hamba yang taat untuk selalu mensyukuri kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Allah taala berfirman, وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Ketika Rabb kalian mengatakan, seandainya kalian bersyukur, maka akan aku tambah kenikmatan kalian. Namun, jika kalian kufur dengan kenikmatan Allah, sesungguhnya siksaku itu sangat pedih. Salawat dan salam teriring kepada baginda Rasulullah SAW. Pengorbanan beliau di dalam menyempurnakan Islam adalah pengorbanan yang sangat mulia. Tentunya mendorong kita sebagai umatnya untuk selalu mengamalkan dan mempelajari syariatnya serta membela dan memuliakan syariatnya. Dengan itu semua harapan kita akan dipertemukan oleh Rasul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Subhanahu Wa Taala di telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah dengan adanya musimul khairat, dengan adanya kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita mendulang pahala dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam perjalanan kehidupan kita ini, jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita beberapa momen-momen yang berharga, beberapa kesempatan-kesempatan yang mulia untuk kita bisa mengais pahala sebanyak-banyaknya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara waktu-waktu yang mulia tersebut adalah apa yang sekarang kita berada di dalamnya. 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah adalah waktu dan momen yang sangat mulia, kesempatan emas bagi orang-orang yang mengharapkan keridhaan Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surganya kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalihu fi khairun min hadhi." Tidak ada amalan-amalan, tidak ada hari yang amalan-amalan saleh lebih mulia dilakukan dibandingkan di dalam hari-hari tersebut, yaitu 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Ya Rasulullah, tidak pula dengan amalan jihad? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walal jihad." Tidak pula amalan jihad. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Illa rajulun kharaja yujahidu bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Namun kecuali seorang yang dia keluar berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, namun dia tidak kembali dengan membawa keduanya. Dia meninggal di dalam medan perang. Maka orang yang seperti ini akan mampu menjangkau keutamaan orang-orang yang mereka beramal di dalam 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, di antara amalan-amalan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Hendaknya mereka menyaksikan manfaat-manfaat yang Allah berikan kepada mereka, dan mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala di hari-hari yang jelas, di hari-hari yang disebut, yaitu kata Abdullah ibn Abbas dan selain beliau dari kalangan para sahabat, adalah 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Terhadap apa yang Allah taala berikan kepada mereka dari kenikmatan bahimatul an'am. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah momen untuk seorang mereka berlomba-lomba memperbanyak amalan-amalan saleh. Sangat banyak amalan saleh. Seorang yang dia bisa bersedekah, silakan bersedekah. Seorang yang dia bisa berpuasa, silakan berpuasa. Seorang yang dia bisa menambah volume di dalam salat malam, silakan dia tambah. Seorang yang dia ingin membaca Quran, silakan membaca Quran. Seorang yang dia ingin membantu saudaranya, silakan membantu saudaranya. Amalan-amalan saleh sangat banyak, dan setiap dia melakukan amalan saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan lipatkan keutamaannya dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, di antara keutamaan yang Allah taala jelaskan di hari-hari tersebut adalah seorang berpuasa di hari Arafah. Seorang berpuasa di hari Arafah, ini di antara amalan yang sangat mulia, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah." Allah taala akan memberikan ampunan dosa orang yang berpuasa di hari Arafah dengan ampunan 1 tahun dosa yang telah dia lakukan dan 1 tahun dosa yang akan dia lakukan. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, tentunya di sana ada ibadatul kurban, penyembelihan kurban sebagai ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak mulia? Allah Subhanahu wa taala mensejajarkan antara ibadah kurban dengan ibadah salat. Allah berfirman, "Fasalli li rabbika wanhar." Kalian salatlah untuk Rabbmu dan kalian menyembelihlah binatang-binatang kurban. Ini menunjukkan keutamaan ibadatul kurban. Seorang menyembelih sesembelihan yang dia peruntukkan Allah untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain, Allah juga menyamakan antara ibadatul kurban dengan salat. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." Katakan ya Muhammad kepada umatmu, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Disamakan ibadah salat dengan ibadatul kurban. Karena sholat adalah ibadah yang sangat mulia yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam badannya, sedangkan kurban adalah ibadah yang sangat mulia yang dilakukan oleh seorang hamba di dalam hartanya. Jamaah sedang sholat Jumat yang dimuliakan Allah. Namun ada di sana beberapa hal yang harus kita ketahui bagi kita yang ingin melakukan ibadah yang mulia ini. Yang pertama, seseorang ketika dia meniatkan untuk berkurban, dia tidak boleh untuk mengambil dari kuku dan rambutnya sedikit pun. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala hilalu dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhahhiya, fala ya'khudhanna min sya'rihi wa la min athfarihi syai'a." Kata Nabi SAW, jika telah memasuki bulan Dzulhijjah, kemudian ada di antara kalian ingin berkurban, ada di antara jamaah yang ingin berkurban, apakah itu seekor kambing atau sapi atau unta, maka kata Nabi SAW, jangan dia mengambil sedikit pun dari kuku dan rambutnya. Dan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus bagi mereka yang akan berkurban. Karena Nabi SAW bersabda, "Wa arada ahadukum an yudhahhiya." Kalian ingin berkurban, tidak termasuk di dalamnya mereka yang diniatkan bergabung bersama-sama di dalam kurban itu dari istri-istri mereka ataupun anak-anak mereka. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik dia itu mengambil rambut dan kukunya dengan gunting, dengan pisau cukur atau yang semisalnya, ini hukumnya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bersama-sama bahwa ibadah kurban ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita memperhatikan beberapa syarat yang telah disebutkan oleh Allah taala dan Rasulnya. Di antara syarat yang disebutkan, pertama, seorang diharuskan untuk ikhlas di dalam berkurban karena Allah Subhanahu wa taala. Allah taala tidak akan menerima dari kurban kita kecuali apa yang ada di dalam hati kita. Allah berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Allah taala tidak akan menerima dari binatang kurban kita daging atau darah yang dibucurkan. Namun yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala takwa yang ada di dalam diri kita. Kita tidak berfoya-foya dan kita tidak ujub, kita tidak membanggakan dengan binatang kurban kita. Kita dianjurkan untuk memperindah binatang kurban. Kita dianjurkan untuk mencari yang paling mahal, mencari yang paling sehat dan mencari yang paling gemuk. Namun itu bukan ajang untuk kita saling berbangga dan merendahkan orang lain yang mereka sanggupnya seperti itu. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah, ini syarat yang pertama yang harus kita perhatikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat. Namun tentunya tidak cukup seorang itu meniatkan ikhlas karena Allah jika tidak dia barengi dengan mutaba'atu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berkurban. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban, maka dia melangkah sesuai dengan langkah dan petunjuk yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syarat yang kedua adalah seorang di dalam berkurban harus dari bahimatul an'am. Dari bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am ini, jamaah yang dimuliakan Allah, adalah unta dengan berbagai jenisnya, dan sapi dengan berbagai jenisnya, dan kambing dengan berbagai jenisnya. Ini adalah bahimatul an'am. Tentunya tidak akan diterima oleh Allah orang yang berkurban dengan selain dari bahimatul an'am. Apakah harganya lebih mahal ataukah harganya lebih murah? Seorang berkurban dengan seekor kelinci atau seorang berkurban dengan seekor gajah tentunya lebih mahal dari unta gajah. Ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi kita bacakan, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Apa yang Allah berikan rezeki kepada mereka dari bahimatul an'am. Di dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Uhillat lakum bahimatul an'am." Uhillat lakum bahimatul an'am. Telah dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara syarat yang disebutkan oleh para ulama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, di dalam berkurban kita harus memperhatikan umur dari binatang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tadhbahu illa musinna." Jangan kalian menyembelih binatang kurban kecuali yang sudah mencapai tingkatan musinna. Musinna. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa in ta illa an ta'sura 'alaikum fajaza'atun min Allah." Namun kalau itu susah bagi kalian mencari musinnah, boleh kalian mengambil dha'n, jenis kambing kacang, lalu dengan umur yang jada'ah, yang di bawah musinnah boleh. Apa itu musinnah? Musinnah disebutkan oleh para ulama, seandainya itu adalah unta, maka yang telah genap 5 tahun. Seandainya itu unta, maka yang telah genap 5 tahun, masuk ke tahun yang ke-6. Ini unta. Kalau sapi disebutkan oleh para ulama adalah sapi yang telah genap 2 tahun dan akan masuk tahun yang ketiga. Akan masuk tahun yang ketiga. Adapun kambing disebutkan oleh para ulama adalah yang telah genap 1 tahun dan masuk tahun yang kedua. Ini namanya musinnah. Jika kita tidak mendapatkan kambing yang musinnah, boleh kita mencari jenis dha'n, kambing yang itu dikategorikan dengan kambing kacang, yang tidak memiliki bulu yang lebat. Kambing kacang kita semua tahu, maka kambing yang jenisnya seperti itu diberikan keringanan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memiliki usia jada'ah. Jada'ah yang sahih disebutkan oleh para ulama adalah yang telah melewati 6 bulan. Ada yang mengatakan 9 bulan, tetapi yang akrab adalah 6 bulan. Jamaah yang dimuliakan Allah, di antara yang perlu kita perhatikan dari syarat-syarat udhiyah, harus binatang kurban itu selamat dari yang namanya aib dan celah cacat. Nabi SAW telah mengatakan, "Arba'un la yajuzna." Ada 4 sifat yang tidak boleh kalau ada di dalam seekor binatang kurban, kalian berkurban dengannya. Yang pertama kata Nabi SAW, "Al-awra." Al-awra, allati bayinu awruha. Binatang yang rabun, yang buta sebelah matanya, yang sangat-sangat jelas kebutaannya, tidak bisa melihat sebelah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal maridah allati bayyinu maradaha. Kambing, sapi, unta yang jelas-jelas sakit. Jelas-jelas sakit. Bukan kambing yang sehat. Yang ketiga kata beliau adalah wal arja allati bayyinu arjuha. Kambing yang jelas-jelas pincang, sapi unta yang jelas-jelas pincang. Dan yang keempat adalah al-kasirah allati la tunqi. Binatang ternak yang tidak ada sumsumnya sehingga sangat kurus. Sehingga sangat kurus binatang tersebut sehingga tidak pantas untuk dijadikan sebagai binatang kurban. Tentunya dikiaskan dengan 4 aib ini yang sama dengan 4 itu atau yang lebih parah. Adapun yang lebih rendah, yang lebih ringan, para ulama mereka mengatakan tetap sah udhiyahnya, tetap sah kurbannya, namun dia tidak akan mendapatkan keutamaan. Dia tidak akan mendapatkan keutamaan seandainya dia benar-benar mendapatkan, seandainya dia memiliki binatang kurban yang sangat utama. Bagaimana bentuk binatang kurban yang sangat utama? Ketika Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang memuja dan mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu ketakwaan hati. Beliau mengatakan di dalam kurban adalah istismanuha. Bagaimana seorang memperhatikan yang paling gemuk, kemudian dia memperhatikan yang paling mahal, dan dia memperhatikan yang paling sehat. Ini adalah binatang yang sangat indah di dalam berkurban. Jangan lupa Nabi SAW pernah berkurban dengan 2 ekor kambing yang putih dan memiliki tanduk, amlahaini akranain. Ini di antara sifat binatang kurban yang bagus yang pernah disembelih oleh Nabi SAW. Di antara sifat binatang kurban yang pernah disembelih oleh Nabi SAW adalah jenis binatang kambing yang yadhru fi sawat wa yatruku fi sawat wa yamshi fi sawat. binatang kambing yang di sekitar matanya ada kehitam-hitamannya, di sekitar perutnya ada kehitam-hitamannya, dan di kakinya ada kehitam-hitamannya. Ini adalah jenis binatang kurban yang sangat mulia. Tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, bukan berarti ya dengan kita memperindah binatang kurban tersebut kita kemudian terjatuh ke dalam sifat riya atau sifat ujub atau sifat merendahkan orang lain yang mungkin dia mampunya hanya sebatas itu, sedangkan kita bisa melakukan yang lebih. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan ini semua mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita panduan dan keutamaan dengan apa yang telah kita keluarkan dari harta kita dalam rangka untuk kita berkurban, dalam rangka untuk kita menyembelih amalan yang mulia yang telah disunahkan oleh Nabiullah Ibrahim dan dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.